بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال الصحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Artinya, ashabu sunan juga memiliki riwayat terkait dengan hadis yang sebelumnya yang dibawakan oleh Imam Muslim. Cuma di situ ada tambahan lafaz fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau yang dibawakan oleh Imam Muslim dari hadisnya Hafsah radhiyallahu anha, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, ya kan, tidak diterima sholatnya 40 hari dan 40 malam. Sedangkan yang dibawakan oleh Ashabu Sunan Al-Arba'ah dan juga Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sanadnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana tertulis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian nuskha dikatakan bayadun bil asl, begitu. Kalau enggak ada, itu makna bayat artinya cuma an saja dan titik-titik, cuma di situ disambung dengan annabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam catatan kaki bayadun bil asl artinya tidak tertulis, bahkan di situ maksudnya bayat ini apa, tidak tertulis nama sahabinya. Tidak tertulis nama sahabinya, enggak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau disebut dengan paranormal, atau mendatangi dukun, tentunya bertanya fasaddaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh tukang ramal atau dukun, maka hukumannya sungguh dia telah kufur, telah ingkar dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala hakadha bayyadul musanniful ismi rawi, artinya tidak disebutkan siapa rawinya hadis ini, siapa sahabinya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tidak disebutkan sahabinya, lalu ditetangkan oleh syarih Syekh Abdurrahman, ya ini hadisnya Hafsah Maka di sini juga sama. Waqat rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim an Abi Hurairah marfu'an. Jadi penjelasannya di sini juga riwayatnya Imam Ahmad dan juga Baihaqi dan juga Al Hakim dari Abu Hurairah, hadis yang marfu'. Ya, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, ini hadis marfu' sampai beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengucapkannya. Tentang hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dia ceritakan, maka hukumnya orang tersebut adalah telah ingkar dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan masalah faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini sebagian ahli ulama memberikan penjelasan yang dikatakan di sini, qawlu man atakahinan qala ba'duhum la ta'arudha. Jangan dibaca la ta'a, apa tadi? Rudu. La ta'arudha ini masdar. Ta'arudha ya ta'arudu, ta'arudun. Ta'arudun masdar. Tidak ada pertentangan. Hadisnya sahih, hadis yang ada di Sahih Muslim dan hadis yang dibawakan di sini dari Abu Hurairah. Artinya hadisnya Hafsah dan hadisnya Abu Hurairah tidak ada pertentangan. Mau dikatakan tidak ada pertentangan antara ini, hadisnya Abu Hurairah ini, dan antara hadis man atarrafan fasalu an syai'in, hadisnya Abu Hurairah ini tidak ada pertentangan dengan hadisnya Hafsah. Yang di sana lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Ini hukumannya. Kalau hukuman yang terkait dengan hadis ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kufur, telah ingkar dengan apa yang Allah turunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya enggak ada ta'arud. Enggak ada sisi pertentangan. Penjelasannya hadza ala qauli man yaqulu huwa kufrun duna kufrin. Ini kufur asghar. Kufrun duna kufrin maknanya kufur asghar. Bukan kufur akbar. Ini atas perkataan orang yang mengatakan kufur duna kufrin, ini kufur asghar bukan kufur akbar, bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Amma ala qawli man yaqulu bi dhahiril hadis faqad kafara bima unzila ala Muhammadin dhahirnya. Adapun atas perkataan orang yang mengatakan dengan dhahirnya hadis, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang yang berkata dengan perkataan ini, yas'alu an wajhil jam', dia mencari tentang segi penggabungan, menjamak antara dua hadis, yakni hadisnya Hafsah dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena zahirnya bukan kafir adalah kufur akbar, bukan kufur asghar. Bukan kafir bima unzila ala Muhammad adalah kufur akbar, bukan kufur asghar. Kalau demikian maknanya, maka dia yang mengambil dengan dohirnya hadis ini, dia mencari tentang segi penggabungan antara dua hadis yang dohirnya bertentangan. Wa dohirul hadis anau yakfuru mata takoda sitkohu biayi wajinkana. Dan dohir hadis ini sungguh yang datang kepada tukang ramal atau dukun dan mempercayai dengan apa yang dia dukun tadi ceritakan, kapan dia meyakini benarnya apa yang diceritakan oleh dukun tadi atau tukang ramal, dengan segi apapun dia itu meyakini kebenarannya, maka dia kafir, yakfur. Kapan dia meyakini kebenaran apa yang diceritakan oleh tukang ramal atau dukun, dengan segi apapun dia membenarkannya, maka kafir. tadi yang mendatanginya. Wa kana ghalibul kuhan qabla nubuwati innama kanu ya'khuduna anisyayatin. Dan dulu mayoritas para dukun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu kebanyakan mereka atau rata-rata mereka adalah mengambil dari syaitan-syaitan, dari mustarik sama, yang mereka mencuri khabar dari langit lalu diwahyukan, dibisikkan kepada wali-walinya syaitan, yaitu para dukun dan para tukang ramal, dan mereka menambahinya. Jangan ribut. Baik. Ini apa yang dimaksud dengan dohirnya hadis tadi. Nah, kalau itu perhatikan, bisa kafir ketika membenarkannya. Kalau bertanya saja, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya kan? Maka berdiri masing-masing terkait dengan hukum masalah ini. Yang jelas, seorang yang memiliki kepedulian dengan menjaga agamanya, harusnya membenci para dukun. Ini perkara yang paling wajib pertama kali untuk dimiliki oleh masing-masing seorang muslim. Membenci karena hal tersebut tercelah. Ya kan? Sebagaimana telah lewat, yang bertanya saja begitu hukumnya, lalu bagaimana yang ditanya? Yang datang aja hukumnya seperti itu, lalu bagaimana dengan dukunnya atau tukang ramalnya? Kecuali satu segi, datang untuk menguji tentang keberadaan orang dukun tadi, benar enggak dia dukun atau tidak. Itu pun juga kewajiban dia adalah untuk memberikan tahdir, peringatan kepada yang lain, biar tidak tertipu. Qalu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala al-Qurtubi al-muradu bil munzal. Al-muradu bil munzal ini unzila, simapulnya munzal. Al-munzalu. Yang dimaksud dengan yang diturunkan, kata Imam Qurtubi, yakni Al-Kitab wa Sunnah. Kufur dengan Al-Quran dan Sunnah. Kufur dengan Al-Quran dan Sunnah, maknanya kafir. Bagaimana ingkar dengan Al-Quran dan Sunnah? Inta walil kufru bihadal mawdi kufrun duna kufrin fala yanqulu anil millah. Apakah kufuran dalam tempat ini kufur duna kufrin, yaitu kufur asghar, maka tuntutannya tidak bisa mengeluarkan dari agama. Am yutawakkafu bi ataukah ditawakufkan. Wala alam tentang kufur ini. Fala yuqalu yukhrij anil millah wala la yukhrij. Karena tawakuf tidak dikatakan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Wa hadza asharu riwayatain an Ahmad rahimahullah taala. Wadah yakni tidak mengeluarkan. Ini perkataan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ada dua riwayat. Yang lebih masyhur ini la yukhrij. Atau maknanya yutawakkaf fihi. Maknanya dibiarkan begitu saja hadisnya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tidak dipastikan mengeluarkan atau enggak mengeluarkan. Dibiarkan riwayat datang seperti itu biar lebih menyentuh kepada yang mendengarkannya atau yang membacanya atau yang mengetahuinya. Najib, perhatikan. Sabit, perhatikan. Jadi biasa memperhatikan jaras anak-anak. Baik. Itu maknanya, yutawakof maknanya apa? Dibiarkan datangnya ada seperti itu. Ya kan? Biar lebih mengenal dan menyentuh kepada hati orang yang membaca hadis ini atau yang mengetahuinya atau yang sampai kepadanya. Karena seorang yang ingin menjaga agamanya mendengar dengan faqad kafara, sungguh dia telah kafir, telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW min Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia sedap ketakutan. Datang kepada tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang dia ceritakan, dan hukumannya adalah orang yang telah ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Baru dengar saja sudah ngeri, belum tahu tentang konsekuensi hukum yang sebenarnya, kafir keluar dari agama atau kekufuran yang dikatakan tidak keluar tapi kufur asghar. Yang jelas kalimat tadi kalimat yang sangat mengerikan. Maka kalau itu kalau dibiarkan saja sudah menyentuh. Enggak perlu memerinci apakah ini mengeluarkan atau enggak mengeluarkan dari agama. Maka dikatakan wa hadza asharu riwayatain an Ahmad rahimahullah taala. Ada dua riwayat Imam Ahmad tentang masalah ini. Yang jelas perkara yang sangat besar. Mendatangi tukang ramal atau dukun dan bertanya dan membenarkannya. Ya kan? Karena kewajiban seorang muslim adalah menjaga agamanya. Tidak mencederai agamanya dengan hal-hal yang melemahkan akidahnya, bahkan mengeluarkan dirinya dari Islam. Nas'allaha assalama wal afiyah. Qala wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud misluhu marfu'an. Dan juga Abu Ya'la rahimahullah taala punya sanad yang bagus. Maksudnya sanad yang muhtajun bihi, sanad yang boleh dijadikan hujjah. Dari seorang sahabi yang lain selain Abu Hurairah, maka dikatakan misluhu, semisal dengan hadisnya Abu Hurairah, hadis yang marfu juga. Abu Ya'la smuhu Ahmad bin Ali bin Musanna Al-Musili. Musil, Musul. Di Irak insyaallah yang namanya Musul ini. Musul. Ya kan? Nisbahnya kepada tempat yang namanya Musul. Al-Imam Sahibut Tasanif, seorang imam yang memiliki banyak karya tulis seperti Kal Musnad dan yang lainnya. Ini musnadnya Abu Ya'la dan yang lainnya. Rawan Yahya bin Ma'in wa bi Khaisama wa Abi Bakr bin Abi Syaibah wa Khalqin. Apa itu? Maksud wa Khalqin yakni Abu Ya'la ini punya riwayat dari banyak dari kalangan para muhadisin selain yang tersebutkan Yahya bin Ma'in, Abu Khaisama dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Syaibul Musannaf. Wa kana minal a'immat al-huffat. Abu Ya'la termasuk dari para imam yang memiliki penyebutan dengan istilah al-hafid, yang hafalan hadisnya ribuan hadis bersama sanadnya. Itu dikatakan hafid zaman dahulu. Kalau sekarang dikatakan hafid mungkin cuma hafal Al-Qur'an. Dan itu bukan yang dimaksud dalam istilah al-hafid. Mata sanata sabi'in wa salasimi'ah. Meninggalnya pada tahun 307 Hijriah. Wa dzal atsar rawahu al-Bazzar aidan wa lafdhuhu man ataka ginan aw sahiran. Saddaqo bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atsar ini juga riwayatnya al-Imam al-Bazzar. Dan lafaz yang dibawa oleh Imam Bazzar, barang siapa mendatangi seorang dukun atau tukang sihir dan dia membenarkan apa yang diberitakan oleh dukun atau tukang sihir, maka hukumannya sungguh ia telah ingkar dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Wa fi dalilun ala kufril kahin masahir. Nah, hadis ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang dukun dan tukang sihir adalah kafir dua-duanya. Dua-duanya kafir. Bayangkan. Jadi tukang ramal itu kafir, tukang sihir kafir, dukun kafir. Ya kan? Jadi kalau kafir, maka ya kan, banyak hukum-hukum yang harus kita ketahui. Diantaranya tidak disolatkan ketika mati, tidak dikubur di kuburnya kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak diwarisi oleh ahli oleh keluarganya. Nah itu. Bukan kok dijadikan sebagai ya kan, upaya untuk mengumpulkan harta. Didatangi, ditanya, bahkan para dukun dan tukang sihir ini sekarang ini sebagai sumber untuk anggapan orang-orang yang bodoh melariskan dagangannya. Nah ini sudah masyhur, orang-orang yang memiliki usaha seperti rumah makan, pertokoan dan yang lainnya biar laris, atau usaha tertentu biar laris, usahanya imannya kepada dukun. Ya kan? Kalau sudah agak menurun hasilnya, punya dugaan bahwasanya kurang apa? Pajaknya kurang. Kurang banyak, perlu disumboni. Disumboni apa? Dicas lagi baru datang lagi ke dukunnya. Kadang cuma dibawai garam. Dari dukun ke siapa? Kasih garam. Seperti itu. Ya kan? Jadi wa fi dalilun ala kufril kahin was sahir. Hadis-hadis ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang kufurnya, kafirnya seorang dukun dan tukang sihir. Li'annahu mayadda'iyani ilma ghaib. Karena keduanya, dukun dan tukang sihir, keduanya mengklaim, mengaku-ngaku, mengetahui ilmu ghaib. Wa dhalika kufrun. Itu adalah pengakuan yang hukumnya adalah kufur. Wal musaddiq lahumma ya'taqid dzalika wa yardu bihi wa dzalika kufrun aidan. Dan yang membenarkan, datang dan membenarkan tadi kepada kedua orang tadi, dukun dan tukang sihir, meyakini apa yang diberitakan oleh si dukun dan tukang sihir dan ridho dengannya, maka kafir juga. Wa dzalika kufrun aidan. Perhatikan. Lihat nomor satu catatan kaki dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala. Wa dzalika li anna fil kitabi al-munzal al-munzal yang diturunkan. Kenapa dikatakan kufur? Yaitu karena dalam Al-Qur'an yang diturunkan, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunzilul ghais. Menazil guys, Allah di sisinya khusus indahu ilmu yang terkait dengan bangkitnya hari kiamat dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim. Ini beda dengan USG. USG cuma mengetahui bentuknya, ya kan? Karena USG itu maksudnya adalah ultra sonografi. Nah, foto cuma mengetahui ketika sudah bentuk manusia atau bentuk janin. Itu pun kalau sudah besar baru diketahui laki ataupun perempuan jenis kelaminnya. Tapi nasib yang dikatakan nanti menjadi orang yang baik atau orang yang jelek, mana tahu, ya kan? USG tadi enggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidaklah suatu jiwa itu mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan suatu jiwa tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah adalah maha mengetahui dan maha lembut. Mengetahui yang zahir dan yang batin. Wa qala fi suratil an'am wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya hanyalah, di sisi Allah tak hanyalah, hanya di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah Ta'ala tentang kunci ilmu gaib, perkara gaib. Wa qala bisiratil jin alimul ghaibi fala yudiru ala ghaibi ahadan illa man irtadah min rasulin. Faman saddaqa al-arrafa wal kahina faqad kadzdzaba bihadzal ayat. Faman kadzdzaba kafara. Maka barang siapa, kata beliau, sini Syekh Muhammad Al-Hasan Ahmad Fiqi, barang siapa yang membenarkan tukang ramal dan dukun, sungguh dia telah mendustakan ayat-ayat ini, dan barang siapa mendustakan ayat-ayat ini, maka dia kafir. Coba bayangkan itu. Jadi dengan demikian, sangat berbahaya mendatangi para dukun. Kecuali dalam satu segi tadi yang dikatakan oleh sebagian ulama dan ternyata yang mukbil, untuk menguji saja benarkah dia dukun atau tidak. Ini fatwa beliau dalam sebagian kitabnya, ya kan? Dan itu kita enggak, saya sendiri belum pernah mengetahui jawaban seperti itu dari selain yang mukbil sebelum ini, ya kan? Yang kita ketahui dari beliau saja, sebelumnya kita mengetahui ya secara umum. Tapi karena beliau punya hadis yaitu tentang kisahnya Ibnu Sayyad, Rasulullah menanyainya. Maka dari perbuatan Nabi ini sebagai dalil untuk mengecualikan secara umum yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau tukang sihir. Ya kan? Tapi bukan semua orang datang ke situ. Ya kan? Tapi paling enggak dia orang yang punya kekuatan iman yang benar, bukan orang bodoh datang ke situ untuk menguji dari mana dia tahu membedakannya. Ya kan? Maka bagi orang yang memiliki kekuatan dalam masalah akidah yang benar dan juga kewajibannya dia untuk menyebarkan tentang keburukan dia berupa seorang dukun atau tukang sihir atau tukang ramal. Baik. Qala rahimahullah taala wa Imrana bin Husain marfu'an laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Waman atakayinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawal bazzar bi isnadin jayyid. Yani ini sebagaimana tadi telah disebutkan di syarahnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis yang marfu yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda laisa minna. Kalimat laisa minna bukan termasuk golongan kami. Ini termasuk konteks dari sunnah ataupun dari Al-Quran yang menunjukkan pelakunya dosa besar. Bermakna pelakunya dosa besar, termasuk menerjang dosa besar. Kalimat laisa minna. Siapa yang dikatakan laisa minna bukan dari golongan kami, man tatayyara, yakni dia yang melakukan tatayur, anggapan sial atau anggapan mujur dengan burung, baik suaranya ataupun terbangnya, atau tutuyira lahu, yakni orang lain yang menentukan kepada dia. Ya kan? Kalau begini berarti kamu nanti nasibmu akan sial. Kalau begini nanti nasibmu akan mujur dan yang lainnya. Itu namanya tutuyira lahu. Au takahana, yani tiang yang mempelajari ilmu perdukunan, atau tukuhina lahu. Ya, ada orang lain yang mengusahakan dia untuk perdukunan atau dia diarahkan kepada perdukunan. Atau sahara, orang yang mensihir atau suhira lahu, yakni ada orang lain yang melakukan sihir tapi diperuntukkan bagi si pulan. Ya, saya sihirkan untuk kamu, dia akan kusihir sebagai pembelaan bagi dirimu atau sebagai ketaatan ataupun menuruti perintahmu, demi suhira lahu. Ya kan, diperintahkan untuk mensihir, dia menuruti. Yang memerintahkan juga sama saja, yang mensihir sama saja. Hukumannya yaitu sungguh dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan atau yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Al-Qur'an dan Sunnah. Sama dengan hadis yang sebelumnya, wa man ata kahilan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi di sini pelakunya atau orang yang menentukan untuk orang lain tentang tatoyur, anggapan sial atau mudhir dengan suara burung, terbangnya burung, hukumnya sama. Jadi enggak boleh kemudian alasannya, saya kan cuma tanya, saya kan cuma mempercayai saja, bukan saya yang menentukan mengatakan sial dan tidak sialnya. Ini enggak bisa, hukumnya sama. Saya bukan dukun, saya cuma dukukno. Nah. Orang Jawa bilang didukukno. Nah, paham? Dukun yang bertindak, dukun yang menentukan, dukun yang memastikan, bukan saya dukunnya, sama saja. Enggak ada beda. Saya perhatikan. Dalam sana dikatakan ini rawal bazar bisnadin sayyidin wa rawal tabrani bil awsat. Bisnadin hasan. Apa mana al awsat? Musab. Mu'jam. Di sana ada beberapa mu'jam. Ada mu'jam kabir, mu'jam sogir, mu'jam awsat. Ma'ajim. Nah, itu para ulama menulis kitab-kitab mereka itu dengan nama-nama yang mereka, ya kan, pilih, seperti memilih nama ini mu'jam dengan jadi ma'ajim, ya kan, atau seperti jami' dan yang lainnya, atau jami' sogir, jami' kabir. Ini para alulim yang menulis kitab-kitab hadis dengan penyebutan nama-nama yang mereka pilih untuk apa yang mereka telah kumpulkan dari hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Ya kan? Bisnadin hasanin min hadis Abdullah bin Abbas duna qawli man atakahinan ila asrihi. Artinya dalam hadisnya Abdullah bin Abbas yang dibawa oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat, sambungan yang man atakahinan fasaddaqa bima yaqul ila akhirih ini tidak disebutkan di sana dalam riwayatnya Imam At-Tabrani. Qulu laisa minna. Perhatikan dalam catatan kaki, fi dalilun ala nafyil iman al-wajib. Wa wala yunafi ma taqaddama min anna at-tiyarata syirkun wa anal kahanata kufrun. Ini ada dalil yang menunjukkan tentang peniadaan iman yang wajib. Nah. Dan itu tidaklah menafikan apa yang telah lalu berupa bahwasannya tiaro, tatoyur, percaya dengan suara burung dan terbangnya burung, percaya dengan akan ada nasib sial atau nasib mujur, itu adalah syirik. Atau bahwasanya perdukunan adalah kufur, ini enggak ada saling nafi menafikan. Ya kan? Kenapa? Karena termasuk dosa besar. Dan dosa besar itu bisa jadi kufur ataupun juga enggak harus kufur akbar, tergantung sifat dosa besarnya. Fi wa'idun syadidun yadullu 'ala anna hadhil umura minal kaba'ir. Nah, ini tengok, laisa minna. Dalam lafaz ini laisa minna bukan termasuk golongan kami. Dalam kalimat ini ada ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini termasuk dosa-dosa besar. Wa taqaddama annal kahanata was-sihra kufrun, dan telah lalu bahwasanya perdukunan dan amalan sihir atau ilmu sihir adalah kekufuran. Ya kan? Maka seharusnya ya ikhwah, kitab seperti ini berkali-kali kita, seandainya ada yang menyebarkan di setiap majelis-majelisnya kaum muslimin, tapi disayangkan kitab ini dianggapnya sebagai apa? Sebagai hal yang sangat dikenal dengan momok dakwah, sehingga enggak diterima oleh banyak kaum muslimin sebab untuk kerusakan dan yang lainnya, memecah belah kaum muslimin dan yang lainnya. Qulu man tatayyara ay fa'ala tiyara. Tatayyara ni fa'ala tiyara. Ini fi'il madhi, jangan dikatakan fi'lu tiyara, fa'ala tiyara. Tatayyara ni fi'il madhi. Melakukan tiyara. Ya kan? Au tutayyara lahu ay qabila. Qaula al-mutatayyir lahu wa taba'ahu. Tatayyara yakni orang yang melakukan tiyarah. Burung diterbangkan arah sini, maka menjadi nasib sial. Kalau arahnya ke sini, maka enggak. Terbang apa bunyi jam sekian, ini menunjukkan nasib baik. Jam sekian nanti enggak nasibnya tidak baik dan semisalnya. Itu namanya tatayyarah. Punya keyakinan dengan nasib mujur ataupun nasib malang dengan sekedar bunyinya burung atau waktunya berbunyi atau terbangnya ke arah tertentu. Itu namanya tatayyarah. Kalau tutayyarah lahu, dia menerima perkataan orang yang memastikan kalau arah begini nasib kamu baik, kalau sebaliknya nasib kamu jelek. Kalau suaranya begini jam sekian, maka tanda nasib baik dan semisalnya. Itu namanya mutatoyir. Kemudian yang menerima dikatakan tutuyiro lahu. Dan dia mengikuti orang yang membuat keterangan tadi. Itu namanya tutuyiro lahu. Ya kan? Jadi orang yang datang kepada orang yang pandai menafsirkan suara burung dan arah burung, tafsirnya mujur atau tafsir tidak mujur, kemudian dia datang dan menerimanya dan mengikuti, itu namanya tutuyiro lahu. Diberi keterangan oleh orang lain yang punya ilmu tadi, lalu dia mempercayai, itu namanya tutuyiro lahu. Kada makna. Au takahana au tukuhina lahu ai kalladhi ya'til kahin. Tukuhina lahu yang seperti orang yang mendatangi kahin. Kalau takahana, dia berdukun. Dia mempelajari ilmu perdukunan. Mengamalkan ilmu perdukunan ini takahana. Ya kan? Kalau tukuhina lahu berarti dia mendatangi dukun dan membenarkannya dan mengikutinya, mutabi'uhu. Kadzalika man min kadzalika apa? Min amal sahir lahu sihru. Yang itu apa? Salah. Maka dalika yani man amila sahiru lahu sihra. Nah gitu, mungkin gitu. Seperti orang yang tukang sihir mengamalkan sihir untuk si fulan. Dia ridho, maka sama saja dengan tukang sihirnya hukumnya, enggak ada beda. Maka dalika man amila sahiru lahu sihra. Man amila sahiru lahu sihra. Soalnya begitu. Artinya dia menerima dari tukang sihir apa yang telah ditentukan oleh tukang sihir, diberitakannya. Hukumnya sama dengan tukang sihir. Ya kan? Hukumnya sama. Apa Jan? Tunggu sini, tunggu sini. Goyang-goyang terus. Baik. Fakullu man talaqqa hadil umur. Aman ta'ataha, aman ta'ataha, faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likaunihi imma syirkan katiyara au kufran kal kahana wa sihir. Fakullu man talaqqa, itu talaqqa ini fi'il madhi. Maka seluruh orang yang menerima perkara-perkara ini dari orang yang mempelajari perkara-perkara tadi, dari orang yang mengilmui dan melaksanakan dan mengamalkan perkara tadi, sungguh Rasulullah telah berlepas diri darinya. Bayangkan, kadang kita dapati seorang itu memuji-muji Rasulullah, mencintai Rasulullah dalam pujian, tapi dia ternyata mempercayai para tukang sihir, mempercayai dukun, mempercayai tukang ramal. Betapa banyak pujian-pujian siang malam di speaker, bahkan di sambungan nada-nada telepon. Banyak sekali pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, kemarin saya nelpon orang di situ apa? Nada sambungnya apa? Ya Asyikol Mustafa. Ayo. Ya Asyikol Mustafa. Nah, ini muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muji-muji orang yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada waktu yang sama ternyata dia enggak bisa membedakan antara setan dengan tukang becak. Tukang becak mendingan, dia bukan menipu orang dalam akidah. Tapi kalau seorang kiai, dia adalah setan. Ustadz kadang dia setan yang dia menipu manusia dengan ilmu perdukunannya, ilmu sihirnya dan yang lainnya. Kok dung-dung-dung turun-turun. Baik. Perhatikan. Kakinya itu. Perhatikan. Jadi seluruh orang yang menerima perkara-perkara ini dari orang yang aman ta'ataha. Al-muta'ati adalah orang yang melakukan, orang yang mengkonsumsi perkara tertentu yang menyebabkan muta'ati. Ya kan? Orang yang mempelajari perkara tadi dikatakan muta'ati, orang yang mempelajari ilmu sihir, ilmu kufur, perdukunan, dia telah yang menerima saja hukumannya Rasulullah berlepas diri darinya. Coba bayangkan, nabinya sebagai pembimbing hidupnya berlepas diri dari dirinya. Ya kan? Kenapa? Karena keadaan tadi perkara-perkara tadi kalau enggak syirik seperti tiaroh, ya kufur seperti perdukunan dan sihir. Perkara-perkara tadi yang disebutkan kok diterima dari orang-orang yang memiliki pekerjaan tadi? Kenapa Rasulullah berlepas diri darinya bagi yang menerimanya? Karena kalau enggak syirik ya kufur. Kalau tiaroh syirik, kalau perdukunan dan sihir kufur. Faman radiya bidzalika wa taba'a alaihi fa huwa kal fa'il. Maka barang siapa yang ridho dengan perkara-perkara tadi, tiaro dan juga kahana dan sihir, dan mengikutinya ridho, maka seperti pelakunya. Kenapa? Liqabulihi al-batila wa tiba'ihi. Karena dia mengikuti, menerima kebatilan dan mengikutinya. Karena dia menerima kebatilan dan mengikuti kebatilan tadi. Watibai al-batila. Watibai ini al-batila, begitu maksudnya. Liqabuli al-batila, watibai al-batila. Watibai al-batila. Karena dia telah menerima kebatilan dan mengikuti kebatilan. Maka hukumnya sama seperti pelakunya. Ini ikhwah. Maka itu perhatikan, banyak sekali manusia sekedar anaknya nanti sakit, panas, sakit ini, sakit itu, demam, udah. Datanya kepada tukang sihir. Kalau ditinggal, kalau mau pergi, bapaknya mau pergi keluar daerah, biar anaknya enggak, apa? Enggak menangisi bapaknya terus, maka dibawa kepada tukang sihir. Dilalekno. Nanti dilupakan kepada orang tuanya. Nah itu, nanti biasanya dikasih telur. Telurnya dibelah jadi dua. Yang makan bapaknya sama anaknya, biar bapaknya juga enggak rindu sama anaknya. Anaknya juga enggak rindu sama bapaknya. Nah itu. Telur yang sudah diramu oleh dukun. Ini perkara-perkara yang sifatnya laris di pertengahan kaum muslimin di saat asingnya mereka dari pendidikan yang benar. Dari binaan yang benar. Ya kan? Dan itu tidak bisa ditepis dengan ilmu-ilmu duniawi ya, seperti sarjana teknologi, Enggak bisa untuk mengetahui tentang bahayanya syirik, bahayanya kufur, bahayanya perdukunan, mana tahu. Walaupun kadang seorang memiliki jabatan tinggi, taruhlah bupati, taruhlah mungkin jenderal, bahkan mungkin presiden, mana tahu dengan ilmu kepresidenan, ilmu politik, sebagai wali kota dan semisalnya tahu perkara ini, bahkan mereka seringnya menggandrungi para dukun untuk melanggengkan kedudukannya dan jabatannya. Untuk naik pangkat aja biasanya apa? Juga minta pesangon dari dukun. Nah itu. Ini semuanya mereka dikatakan du'afa'ul qulub, orang-orang yang hatinya lemah. Kalau enggak kosong dari iman. Ya kan? Maka itu perhatikan ya ikhwah. Betapa mulianya seorang yang muwafaq untuk mempelajari ilmu tauhid. Lebih tinggi dari semua banyaknya manusia. Maka jangan merasa kecil hati. Akidah yang benar ini lebih mahal dari segala-galanya, lebih mulia daripada segala-galanya, dari perkara-perkara duniawi. Manhaj yang benar dalam agama ini adalah lebih mahal dari segala-galanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bersyukur kepada pengajar-pengajar kita. Kalau enggak makan jadi akan terlantar, enggak terasa. Baik, ya ikhwan, insyaallah sampai di sini kita cukupkan dan lanjutannya pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.